بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار أيها المسلمون عباد الله الحمد لله بنعمة الله تتم الصالحات kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan hari ini kita kembali memasuki rumah-rumah Allah yang sekian lama kita meninggalkannya kita beribadah di rumah kita masing-masing walhamdulillah atas berkat rahmat Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian memanggil kita, untuk kita kembali memasuki rumah-rumahnya, untuk kita taqarrub kepada Allah, untuk kita kembali beribadah kepada Allah, mengerjakan salat lima waktu, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Akan tetapi, di sana, terdapat aturan-aturan yang sesuai dengan syariat. Di mana ketika di negeri kita masih dalam status kondisi darurat. Yaitu pandemi COVID masih sebagai status pandemi di negeri kita. Dan kemudian waliul amr pemerintah kita membuka kembali dengan istilah new normal, yaitu kenormalan baru. Aktivitas kembali seperti baru tetapi dengan beberapa ketentuan. Walhamdulillah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan khutbah kali ini, kami khatib ingin mengingatkan kepada jamaah sekalian ma'asyiral muslimin untuk kita mengingat kembali salah satu prinsip dari prinsip-prinsip Islam, salah satu keyakinan yang harus dimiliki oleh setiap muslim, terkhusus mereka-mereka yang menisbahkan dirinya ahlus sunnah, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia tidak boleh mengabaikan prinsip ini. As-sam'u wa ta'ah li wulatil umur fil ma'ruf. Prinsip mentaati penguasa, mentaati pemerintah kaum muslimin dalam perkara-perkara yang baik. Ini adalah prinsip Islam. Prinsip Islam yang disinilah letak kebenaran akidah dan manhaj seseorang. Ketika seorang muslim dia tidak mentaati penguasanya dalam perkara-perkara kebaikan, maka perlu ditandai penyimpangan yang ada pada dirinya. Karena tidak, dia tidak menjalankan prinsip Islam as-sam'u wa ta'ah fil ma'ruf liwulatil umur. Yang ini adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Maka ingatlah ayyuhal muslimin. Ingatlah ayat yang agung ini. Di Sa'dam. Di mana ayat ini mengingatkan kepada kita semuanya untuk kita tidak melupakan prinsip yang mulia ini. Prinsip untuk as-sam'u wa ta'ah li ulatil umur. Naam. Rawahu al-Imam al-Bukhari min hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata' Allah, wa man asani faqad asallah, wa man yuti'il amir faqad ata'ani, wa man yusil amira faqad asani. Barang siapa yang mentaatiku, maka sungguh dia teranggap mentaati Allah tabaraka wa ta'ala. Dan barang siapa bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikat dia adalah bermaksiat kepada Allah. Dan barang siapa yang mentaati pemimpinku, penguasaku, pemerintah kalian, maka dia telah mentaatiku. Maka dia teranggap mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yusil amira faqad asani. Barang siapa yang tidak mentaati pemimpinku, penguasa kaum muslimin, maka sungguh dia teranggap bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, wa man asani faqad asallah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Ayuhal muslimuna ibadallah. Maka peganglah kuat-kuat prinsip Islam ini. Manhajur Rasul alaihi salatu wassalam, as-sam'u wa ta'ah liwulatil umur fil ma'ruf. Jangan sampai kita menabrak kebijakan-kebijakan penguasa kita dalam perkara kebaikan. Siapa kita dan berapa orang di belakang kita? Dan siapa penguasa kita, pemimpin kita? Berapa juta rakyat? Berapa juta masyarakat di belakang pemerintah kita? Siapa kita? Kemudian kita berani-berani memberikan kebijakan-kebijakan yang menentang kebijakan penguasa yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini prinsip yang agung yang sudah ditanam di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita mengikutinya dengan baik. Akhiru nam aqulu ma tasma'un fastaghfiru li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu daw ba'd. Ayuhal muslimuna ibadallah. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ketika beliau menjelaskan syarah dari hadis ini di dalam Fathul Bari, beliau mengatakan, fil hadis fawaid. Di dalam hadis ini ada faidah. Wujub ta'atul amir fil ma'ruf. Wajibnya mentaati penguasa dalam perkara kebaikan. Al-muqayyadah bita'atillah wa ta'atir rasul bighairi maksiyah. Yaitu yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah, tidak menyelisihi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ketaatan kepada pemerintah itu dalam perkara-perkara kebaikan, maka wajib bagi setiap muslim, setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk dia mendengar dan taat kepada pemerintahnya, penguasanya. Terkhusus di masa-masa kita ini, pemerintah kita telah memberikan, mengeluarkan sekian kebijakan-kebijakan, maklumat-maklumat, protokol-protokol untuk diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia, untuk seluruh kaum muslimin, baik itu terkait dengan pelaksanaan ibadah, terkait dengan pendidikan dan yang lainnya. Maka itulah kebijakan walul amr. Maka ikutilah bimbingan dan arahan mereka. Jangan sekali-kali kita membuat kebijakan yang menabrak kebijakan penguasa kita. Ketika kita memandang bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa kita adalah kebijakan yang dituangkan oleh pakarnya, oleh ahlinya di bidang masing-masing. Siapa kita? Siapa kita kemudian kita mengotak-atik kebijakan penguasa? Sehingga kita menabrak kebijakan-kebijakan penguasa kita. Nah, maka ahlus sunnah hendaknya dia harus dididik untuk dia memiliki prinsip yang agung ini. Inilah manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa tidak mengikuti manhaj Rasul ini, maka dia telah keluar dari manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa seseorang yang dulunya dia ahlus sunnah, belajar Al-Quran, belajar hadis-hadis Rasul, ternyata dia mempunyai prinsip mukhalafah liwulatil umur, menyelisih kebijakan-kebijakan penguasa, menentang kebijakan-kebijakan penguasa. Khawarij dia. Nah, hati-hati. Ketika kebijakan penguasa menerbitkan terkait dengan peribadatan, baik terkait dengan agama kita, kaum muslimin, diatur. Bagi yang membuka kembali, mengaktifkan kembali tempat ibadahnya, baik masjid atau musala, untuk mengikuti protokol kesehatan yang telah diarahkan oleh penguasa kita. Dengan kita memakai masker, dengan kita menjaga jarak soft, maka ikuti. Sementara di dalam perkara-perkara yang seperti ini, terdapat khilafiyah, fikhiyah, perbedaan pendapat fikih di antara para ulama, maka hendaknya kalian menselaraskan dengan kebijakan penguasa. Jangan kalian tarik umat kepada perselisihan fikih, ibadah, kepada pendapat kalian. Bimbing umat untuk mereka jam'ul kalimah, berada di satu kesepakatan alal haq bersama penguasa. Jangan kalian memiliki asobiyah, memiliki naam egois di dalam memahami ilmu din, terkhusus perkara ilmu fikih, fikih ibadah. Di sana ada khilafiyah yang kita harus legowo. Ketika itu dibangun di atas ilmu, dibangun di atas hujah-hujah ilmiah, minal Quran au minas sunnah, maka cari yang selaras dengan kebijakan penguasa. Jangan kita memaksakan kaum muslimin berpegang kepada pendapat yang sahih adalah pendapat yang ini, kemudian menabrak kebijakan penguasa. La, bukan seperti ini. Ahlus sunnah, ahlus sunnah, dia muwafiqu lil haq, dia akan mencocoki kebenaran bersama penguasanya dia. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar melanjutkan faedah yang berikutnya. Maka minal hikmah bisam'i wa ta'ah li ulatil umur. Di antara hikmah kita mendengar dan taat kepada penguasa kita, adalah ittifaqul kalimal haq, yaitu persatuan kaum muslimin di atas satu kalimat. Persatuan. Ini hikmah. Kenapa Rasulullah, yaitu sebelumnya Allah tabaraka wa ta'ala, memerintahkan kaum muslimin untuk mendengar dan taat kepada penguasanya dalam perkara yang ma'ruf, agar didapatkan persatuan umat, agar kaum muslimin menjadi satu, tidak terpecah belah di atas kalimat hak. Ini faedahnya, hikmahnya, hikmah yang besar. Maka kita lihat di awal-awal penguasa kita telah menerbitkan peraturan hendaknya masjid-masjid dinonaktifkan. Maka kita lihat siapa di sana yang benar-benar mengikuti prinsip manhajur rasul, mengikuti prinsip Islam, dan siapa mereka yang mengatasnamakan muslimin yang mereka tidak mengikuti manhaj rasul. Masih dari sejak awal sampai sekarang, masjidnya dibuka, mereka mengabaikan, ngeyel, tidak mengikuti himbuan-himbuan penguasa. Nah, bukan seperti ini prinsip Islam. Bukan seperti ini prinsip manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara hikmah yang berikutnya, lima fiha min asbabit tafarruq. Dikarenakan dengan kita mengikuti penguasa kita, mentaati pemerintah kita, menghindarkan sebab-sebab perpecahan, sehingga kaum muslimin tidak berpecah. Inilah hikmahnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka saya menasihatkan kepada para jamaah sekalian, hendaknya bagi jamaah yang hendak sholat lima waktu di Masjid Al-Furqan ini, hendaknya mengikuti protokol-protokol yang telah diarahkan oleh pemerintah kita. Memakai masker, kemudian melakukan CTPS, cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, kemudian menjaga jarak ketika sholat, lakukan. Lakukan. Apa yang dilakukan oleh pemerintah kita ini adalah perkara yang baik. Kebijakan-kebijakan yang dibangun di atas ilmu, bukan asal-asalan. Di belakang pemerintah kita itu orang-orang hebat, pakar-pakar ahli. Sementara di belakang kita siapa? Siapa kita? Siapa penguasa kita? Nah, pegang prinsip ini, ayuhal ikhwah. Pegang prinsip ini. Ini ayyamul fitan. Banyak orang-orang yang dulunya alim, alim kibar, ulama, ketika dia tidak berpegang pada prinsip alal haq wa manhajur rasul sallallahu alaihi wasallam, menyimpang dia. Padahal perkara sepele. Nah, pegang prinsip ini. Jangan mudah lisan kita menceloteh penguasa kita, menceloteh, mengkritisi kebijakan penguasa kita. Hati-hati lisan kita. Hati-hati manhaj kita. Manhaj kita itu bukan organisasi. Kemudian kita bisa mengklaim kita ahlu sunnah, umat rasul, pengikut sunnah rasul. Bukan. Tapi amaliyah kita itulah yang menentukan kita benar-benar ahlu sunnati wal jamaah, yang benar-benar istiqamah di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lil muslimin awlata umurina. Allahumma aslih lil muslimin umurina. Allahumma arfa hadzal wabaa fi hadzal balad. Allahumma ij'al hadzal balada aminah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimish shalah.